يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa berkumpul, bermajelis, menimba ilmu dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang telah kita sampaikan merupakan kenikmatan yang agung, kenikmatan yang wajib bagi kita syukuri, kenikmatan untuk kita bisa bertafaqquh fiddin, memahami, mempelajari ilmu agama. Perlu diketahui bahwasanya ilmu agama ini min afdali al-a'mal as-salihah. Menuntut ilmu agama merupakan salah satu bentuk dari amal-amal soleh yang paling utama. Bahkan disebutkan oleh para ulama, anna talabal ilmi ajal wa afdal min ibadat at-tatawwu'. Bahwasanya disebutkan oleh para ulama, menuntut ilmu itu lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah mustahabbah. Oleh karena itu, fabarakallahu fikum, kenapa menuntut ilmu agama lebih utama daripada ibadah-ibadah mustahabbah? Disebutkan oleh para ulama, li'anna talabal ilmi naw'un min jihadi fi sabilillah. Karena menuntut ilmu itu merupakan bagian jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innad din inna maqama bi amrayn. Karena sesungguhnya agama Islam ini bisa tegak, bisa jaya dengan dua perkara. Agama Islam ini bisa jaya dan tegak dengan dua perkara. Al-ilmu wal-burhan. Ini yang pertama. Ilmu dan penjelasan-penjelasan kepada manusia mana yang hak, mana yang batil. Wathani bilqital wasinan, dengan pertempuran dan dengan pedang. Dengan dua perkara inilah Islam itu menjadi jaya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau dengan perkara yang pertama, yaitu dengan dakwah menumbuhkan iman di hati-hati kaum muslimin, menumbuhkan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata sebagai tempat untuk diibadahi. Tidak ada tempat ibadah selain Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tempat untuk bertawakal, memohon pertolongan, sebagai tempat untuk sebagai sandaran. Ini dakwah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, yaitu dakwah dengan al-ilmu wal burhan, mendakwahi manusia, menjelaskan manusia mana yang hak, mana yang batil. Kemudian setelah tumbuh iman di dalam diri-diri kaum muslimin, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad dengan apa? Dengan al-qital was-sinan, dengan pertempuran dan mengangkat pedang. Kenapa? Karena tidaklah akan bisa berdiri al-jihad yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan al-ilm, dengan ilmu. Oleh karena itu fa barakallahu fikum, kita mendapatkan orang-orang yang semangat berjihad atau istilahnya memerangi orang-orang kufar dengan nama jihad tetapi tidak didasari dengan ilmu agama yang benar, akhirnya yang terjadi adalah anarkis, teroris. Karena apa? Tidak dibimbing oleh ilmu agama yang benar. Kita lihat ISIS, Islam State, Irak, Wasyam, atau Daesh, Daulah Islamiyah, Irak, Wasyam. Kita lihat ketika mereka berperang, memelawan orang-orang kafir, berlebar dengan jihad fisabilillah, namun tanpa adanya al-ilmu dan bimbingan dari para ulama ahlus sunnah, yang terjadi apa? Teroris, anarkis. Subhanallah, sampai-sampai akhirnya melampaui batas, menghalalkan darah kaum muslimin. Sampai-sampai mencincang-cincang perempuan, anak-anak, kemudian membantai orang-orang tua, yang padahal kalau dia belajar ilmu agama, Islam menjelaskan bahwasanya mencincang-cincang itu tidak boleh, membunuh anak kecil itu tidak boleh, kemudian membunuh anak-anak perempuan-perempuan, orang-orang tua renta yang tidak ikut berperang itu tidak boleh. Namun Daesh atau ISIS tidak memandang itu semuanya. Yang penting menurut mereka, siapa yang tidak berpemahaman dengan pemahaman mereka adalah apa? Musuh mereka. Adalah dihukumi sebagai orang yang kafir. Oleh karena itu fabarakallahu fikum, kita lihat jihad yang ada di Syria dan yang lainnya, justru kalau kita lihat hampir mayoritas yang dibunuh, diperangi oleh ISIS adalah kaum muslimin. Fabarakallahu fikum, ini semuanya karena jihad mereka tidak dibimbing oleh para ulama, tidak dibangun atas ilmu yang benar, sehingga lahirlah apa? Kekacauan, pelampauan batas di dalam jihad mereka. Dan ini pembahasan Daesh atau ISIS butuh pembahasan khusus. Walhasil syahid, inti dari apa yang kita sampaikan, bahwasanya talabul ilmi adalah bagian dari jihad fisabilillah. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya di masa-masa sekarang, jihad dengan ilmu, dengan penjelasan, dengan Alkitab was sunnah itu lebih utama daripada jihad dengan memakai pedang. Kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin sekarang tersesat dengan wujud sekte-sekte sesat, gerakan-gerakan Islam yang baru, yang bermunculan berlabel Islam, tetapi kalau kita gali ajaran-ajaran mereka jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin, fabarakallahu fikum, wajib bagi kita untuk serius di dalam mempelajari ilmu agama. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan al-haq dari yang batil, menjelaskan tauhid dari perkara yang syirik, dibersihkan dari perkara-perkara yang tidak benar, ini diamanakan oleh kepada ahlus sunnah wal jamaah, kepada salafiyin. Karena kalau kita lihat hanyalah salaf as-salafiyin, dialah yang bisa memegang amanah ini. Adapun firqah-firqah yang lainnya, ujung-ujungnya di dalam dakwah mereka larinya kepada politik, kepada kursi, kepada kekuasaan, atau kepada perkara-perkara dunia. Walhamdulillah, dakwah Ahlus Sunnah, dakwah yang dibangun di atas keikhlasan, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa' wala syukura. Dakwah Ahlus Sunnah tidak menginginkan ucapan terima kasih atau balasan imbalan. Meskipun kita diarahkan untuk umumnya dikasih kepemimpinan atau kursi, la. Dakwah Ahlus Sunnah bukan ini cita-citanya. Cita-cita dari dakwah Ahlus Sunnah, tujuan dari dakwah Ahlus Sunnah adalah mengangkat kejahilan pada diri-diri kaum muslimin. Cita-cita dari dakwah Ahlus Sunnah adalah menjelaskan al-haq kepada kaum muslimin, bahwasanya ini yang hak, ini yang batil, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang tauhid, ini yang syirik, dan ini yang taat, dan ini yang maksiat. Fabarakallahu fikum. Inilah ilmu yang sedang kita pelajari. Fabarakallahu fikum kaum muslimin. Menuntut ilmu sebagaimana yang telah kita sampaikan adalah perkara yang utama. Bahkan disebut oleh para ulama, menuntut ilmu adalah afdal, lebih utama daripada berjihad dengan pedang dan pertama dengan senjata. Kenapa? Karena semuanya kembalinya kepada ilmu. Apabila jihad, ibadah tidak dibangun di atas ilmu, maka hasilnya adalah kekacauan, kesia-siaan. Akhirnya fabarakallahu fikum, hasilnya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, untuk semakin memacu kita di dalam mengkaji, mendalami ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu. Yang diharapkan dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu akan semakin memacu, menghasung kita, memberikan motivator kepada kita untuk kita semangat. Ternyata ilmu yang sedang kita kaji ini memiliki keutamaan yang besar yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Oleh karena itu, fabarakallahu fikum, mari kita dengarkan apa sih keutamaan-keutamaan menurut ilmu mengkaji Al-Quran wasunnah, kok dikatakan lebih baik, lebih utama dari dunia dan seisinya. Keutamaan yang pertama, fabarakallahu fikum, rif'ah ad-darajat, diangkatnya derajat seorang penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi para malaikat, dan juga di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu derajat demi derajat. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, di sisi malaikat, dan di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ambilkan contoh sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu taala tentang kisah Nafi' Ibnu Abdul Harith Ibnu Abdul Warith rahimahullahu taala. Nafi' Ibnu Abdul Harith Abdul Warith rahimahullahu taala bertemu dengan Umar bin Khattab di Asfan, di daerah Al-Asfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Nafi' Ibn Abdul Warith ini diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di kota Mekah. Ketika Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Nafi', maka beliau mengatakan kepada Nafi', "Manista'malta 'ala al-wadi?" Wahai Nafi', siapakah yang engkau jadikan sebagai pemimpin di ibu kota atau di kota wadi? Maka kemudian Nafi' mengatakan, Ibnu Abza, yang aku tunjuk sebagai pemimpin di kota wadi al-wadi adalah Ibnu Abza. Kemudian Umar bertanya, "Man Ibnu Abza? Siapakah Ibnu Abza itu? Siapakah dia? Kok baru dengar?" Maka Nafi' Ibnu Abdul Warith rahimahullahu taala menjawab, "Maula minal mawali." Dia mantan budak-budak kami. Kemudian Umar bin Khattab kaget. Istakhlafta alaihim maula, ya Nafi', engkau angkat bupati dari seorang mantan budak. Apa enggak salah kamu mengangkat seorang budak atau mantan budak sebagai bupati di kota wadi? Kemudian Nafi' menjawab, "Naam. Ya Amirul Mu'minin, innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil fara'id." Wahai Amirul Mu'minin, Ibnu Abza ini adalah orang yang hafidhul Quran, pandai dan hafal Al-Quran, dan dia mengetahui ilmu agama dengan baik. Unduru, kenapa diangkat Ibnu Abza sebagai bupati, pemimpin di kota Al-Wadi? Karena dia hafidhul Quran, qari'un li kitabillah, wa 'alimun bil fara'id. Karena dia memiliki ilmu dalam agama. Kemudian Umar bin Khattab, "Amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, inna Allah yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bil akharin." Sungguh aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, "Inna Allah yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dengan Al-Qur'an suatu kaum dan akan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an. Unduru, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan barang siapa yang dia hafidzul Qur'an, memahami Al-Qur'an dan tahu ilmu Al-Qur'an, ditambah dengan tahu ilmu agama, Allah akan angkat derajatnya. Dan orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an, Allah akan rendahkan derajatnya di sisi Allah, di sisi para malaikat, dan di sisi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang kita rasakan. Subhanallah, di daerah kami, di Cilacap, sebagian ikhwah kita mantan-mantan preman. Setelah kenal salafi, subhanallah, terangkat derajatnya di sisi apa? Manusia. Orang-orang segan kepada dirinya. Dahulu orang-orang melihat dia memincingkan mata, benci karena dia seorang preman. Tetapi ketika dia belajar ilmu agama, orang-orang segan. Bahkan ketika tidak tahu ilmu agama, dia bertanya kepada ikhwah tersebut, "Afan pak, ini hukumnya ini bagaimana ya?" Coba bayangkan, terangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisi malah, di sisi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum kaum muslimin. Dan kita merasakan sendiri, kita dahulu mantan apa? Mantan orang-orang yang mungkin gak dikenal oleh manusia, ya, Namun setelah kita belajar ke Yaman atau di pondok, akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita di si di hadapan manusia. Coba kalau seandainya kita gak pernah belajar, gak mungkin saya duduk di sini. Kenapa saya duduk di sini? Ya, ya karena ilmu yang sedang kita miliki. Oleh karena itu, fa barakallahu fikum, yang kita harapkan adalah ahlu sunnah betul-betul serius belajar. Ya, kemudian fa barakallahu fikum, dengan belajar inilah tanpa kita diminta oleh manusia untuk diangkat derajatnya, Allah akan angkat derajat orang tersebut. Kita ambil kisahnya, kita para ulama. Antum tahu Fudail Ibnu Iyab rahimahullahu taala, pernah dengar ya ulama namanya Fudail Ibnu Iyab? Beliau mantan perampok. Mantan apa? Perampok. Yang setiap ada orang lewat itu pasti dirampok sama dia, dirampas hartanya sama Fudail. Sampai-sampai ada orang lewat takut, jangan sampai jalan ini sudah ada Fudail bin Iyad, akan merampas apa? Harta kita. Orang-orang kaya, para pedagang kalau lewat jalan itu takut, jangan sampai Fudail bin Iyad datang muncul tiba-tiba langsung merampas harta mereka. Kemudian suatu ketika Fudail bin Iyad sedang menunggu mangsanya untuk dirampok. Tiba-tiba ada orang bersendandung Al-Quran. Orang tersebut mendendangkan Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam yakni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Belum datangkah pada orang-orang yang beriman hatinya untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk ingat kepada Allah, untuk ingat kepada hari kiamat, untuk ingat dengan murka Allah atas segala kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Ditegur dengan alam yakni alladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah hai orang-orang yang beriman hatinya untuk tunduk dengan perintah Allah, tunduk dengan ketaatan kepada Allah, takut dengan azab Allah, siksa Allah atas segala kedzaliman-kedzaliman yang dia perbuat. Bergetar hati Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Langsung ketika itu bergetarlah, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada beliau untuk bertaubat dari perbuatannya. Kemudian setelah bertaubat, beliau beranjak mencari majelis ilmu, belajar dan belajar. Sekarang kita lihat Fudail bin Iyad menjadi apa? Menjadi ulama besar. Menjadi apa? Ulama besar. Dikenal oleh manusia, dikenal oleh umat Islam, dikenal oleh ahlu sunnah. Mantan perampok diangkat derajatnya menjadi ulama besar. Kapan diangkat derajatnya? Kapan diangkat di hadapan manusia? Ketika dia menuntut ilmu, ilmu agama. Tabarakallahu fikum. Kisah satu lagi. Muhammad bin Yusuf rahimahullahu ta'ala, beliau mantan peminum khomer. Mantan peminum khomer. Kerjaannya tiap hari manggil temannya, hei teman-teman, terer, ke rumahku, gratis. Mau yang 5 botol, 7 botol, sini. Ditraktir. Kerjaannya manggil orang-orang untuk apa? Untuk teler, untuk mabuk di rumahnya. Suatu ketika dia mabok-mabok, teler dengan teman-temannya, ya tiba-tiba lewat seorang ulama, Syu'bah rahimahullahu ta'ala bersama murid-muridnya, sedang berjalan. Kemudian Muhammad bin Yusuf melihat orang tersebut. Wah, ini kok orang asyik sekali ya. Aku dikerumuni orang-orang lagi mabok, kok dia dikerumuni orang-orang yang belajar Al-Quran dan Hadis. Penasaran. Dia geng ini. Langsung didatangi, membawa golok, dipegang kerahnya Syu'bah. Kemudian, ya Syu'bah hadisna, berikan saya hadis wahai Syu'bah. Aku ingin dengar, coba kasih saya hadis. Ya, jangan cuma dia tok, jangan teman murid-muridmu saja. Yang dikasih hadis, aku juga pengen dengar hadis. Maka Syu'bah melihat orang ini pemabuk, kemudian didorong. Tidak, aku tidak akan memberikan hadis kepada antum. Anda seorang pemabuk, tidak pantas saya memberikan hadis kepada seorang pemabuk. Berlalu. Besoknya lagi, ketika Muhammad bin Yusuf sedang mabok-mabok, maka kemudian mendapatkan lagi Syu'bah rahimahullahu taala Abu Bistam lewat di depan rumahnya lagi. Biasa Muhammad bin Yusuf masih dengan kerjaannya, rutinitas dia mabok teler bersama teman-temannya. Kemudian kembali Muhammad bin Yusuf. Datang menghampiri Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian kembali memegang kerah leher dari Syu'bah. Ya Syu'bah, hadithna, berikan saya satu hadith. Ayo, kalau tidak saya penggal lehermu. Ayo, kalau tidak saya bunuh kamu. Maka kemudian Syu'bah rahimahullah ta'ala, taib, saya akan berikan satu hadith. Inna mimma adraka annas min kalamin nubuwah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka annas min kalamin nubuwah, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kalam para nabi yang didapatkan oleh kaum muslimin, oleh manusia, dari kalam para nabinya adalah, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, kata Rasulullah, jika engkau tidak malu kepada Allah, fasna' ma syi'ta, berbuatlah semaumu, mau mabuk, mau berzina, mau merampok, terserah. Serah. Fasna' ma syi'ta. Allah akan menunggu hukuman engkau di akhirat. Maka ketika itu bergetarlah. Bergetarlah pedang Muhammad bin Yusuf rahimahullahu ta'ala. Langsung jatuh pedang itu dari tangan beliau. Ya Syu'bah, tubtu. Aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan aku malu kepada Allah. Aku telah banyak bermaksiat kepada Allah. Aku malu. Aku ingin belajar, ya Syu'bah. Taib. Kalau kau ingin belajar, tinggalkan teman-temanmu. Maka Muhammad bin Yusuf rahimahullahu ta'ala segera mengambil pakaian perbekalan dia, bergabung dengan Syu'bah rahimahullah ta'ala untuk belajar. Belajar. Menjadilah Muhammad bin Yusuf rahimahullah ta'ala menjadi ulama besar, menjadi gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Menjadi apa? Gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang dulu mantan perampok, mantan pemabuk, sekarang menjadi ulama besar. Ketika kapan? Ketika menuntut ilmu bersungguh-sungguh, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya di hadapan manusia. Fabarakallahu fikum. Ini keutamaan yang pertama. Apa? Keutamaan menuntut ilmu. Ya man arada an-najah, ya man arada ar-rif'ah ad-daraja 'inda Allah wa 'inda al-malaika wa 'inda an-nas, fatlubu al-'ilma. Wahai manusia yang menginginkan kesuksesan, keberhasilan, keselamatan dan terangkatnya derajat di sisi Allah, di sisi para malaikat dan di sisi manusia, maka hendaklah belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama lah inilah yang akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi para malaikat-malaikatnya, dan di sisi manusia. Fabarakallahu fikum kaum muslimin. Mari kita seriusi belajar kita. Mari kita benar-benar semangat dalam menurut ilmu. Yang paling penting pertama adalah al-khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kita dalam belajar. Karena sungguhnya keikhlasan inilah yang akan menuntun kita kepada keberhasilan dan kesuksesan. Dan insyaallah kalau apabila ada majelis yang kosong akan ada tema khusus untuk membahas masalah perkara-perkara yang akan bisa merendahkan seseorang ketika apa? Ketika belajarnya tidak bersungguh-sungguh. Kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan ilmu. Demi majelis insyaallah taala. Kemudian setelah itu kita akan sebutkan perkara-perkara yang akan bisa menghilangkan ilmu dan akan bisa menjerumuskan para penuntut ilmu kepada kebinasaan. Hati-hati. Ilmu itu utama, tetapi ketika salah di dalam melangkah, maka akan bisa melemparkan para penuntut ilmu itu ke dalam kebinasaan, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sehingga barakallahu fikum, yang paling penting adalah sekarang mari kita benahi niat-niat kita dalam belajar. Kita belajar adalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan inilah kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu. Yang pertama apa? Keutamaan yang pertama ahsan, masya Allah, diangkatnya derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajatin man nasha. Narfa' darajatin man nasha. Sesungguhnya kami akan mengangkat derajat-derajat orang-orang yang kami kehendaki. Disebutkan oleh Zaid bin Aslam rahimahullahu taala, narfa'u darajatin man nasha qala bil ilmi. Ya. Yaitu apa? Kami akan angkat derajat orang-orang yang kami hendaki, yaitu dengan ilmu. Kata Zaid ibn Aslam rahimahullahu taala, fabarakallahu fikum. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang sudah duduk di pemerintahan, dulu di kursi kekuasaan, maka kalau anda ingin kokoh derajat anda, maka belajar dengan baik. Ya, pemerintah kita, bupati kita, gubernur kita, lurah kita, RT kita, atau siapa saja yang sudah jadi tokoh, kalau anda ingin bertahan, ya, maka belajarlah dengan baik. Sehingga apa? Kedudukan anda itu dibangun di atas ilmu. Karena kedudukan, kekuasaan apabila di atas ilmu, maka akan langgeng. Tetapi kalau fabarakallahu fikum, kedudukan, kekuasaan tanpa dibangun di atas ilmu akan menjatuhkan orang tersebut, akan merendahkan orang tersebut, dan akan melemparkan orang tersebut kepada kebinasaan dan ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fabarakallahu fikum, mari kita sama-sama saling menasihat-menasihat di antara kita. Ajak ayah ibu kita, mamah papah kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, anak-anak kita, untuk betul-betul al-ihtimam, memiliki perhatian besar di dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu inilah derajat seseorang itu akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan derajat di dunia dan diangkat pula derajatnya di akhirat. Fabarakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena waktu isya sudah datang, dan insya Allah kita akan sampaikan keutamaan ilmu yang lainnya pada pertemuan atau pada kesempatan yang lainnya. Sekali lagi, apabila ada perkataan saya yang salah, astaghfirullah wa atubu ilallah. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung atau kurang berkenan di hati para hadirin. Dan apabila benar ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardah. wasallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.